Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para pemirsa Kompas TV di mana saja berada yang saya cintai, para ibu hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tema kita kali ini tentang pemuda dan pemudi. Ibu, saya mau tanya, ibu pernah muda? Pernah ya? Kirain langsung tua. Nih. Betapa pentingnya peran seorang pemuda dan pemudi. Karena Islam sangat sekali untuk menjadikan generasi muda dan pemudi untuk meneruskan cita-cita perjuangan para rasul, perjuangan para ulama. Kenapa? Rasul pernah menyontohkan, dulu Rasul pernah menjadikan Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat senior bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang? Apakah kami-kami enggak mampu?" Apa jawab Rasul? "Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan yang merasakan muda, yang muda belum pernah ngerasain tua." Bu. Maka sekarang kita lihat tantangan ke depan anak-anak muda kita, pengaruhnya luar biasa. Karena orang-orang barat menjajah anak-anak muda kita melalui program mereka 3F. F yang pertama, fashion, pakaiannya dijajah. Lihat zaman sekarang. Ya Allah bu, perempuan zaman sekarang ABG, anak cewek umur 20 tahun pakai kaos-kaos adenya aja pakai. Udah ketat, macet ke atas kagak, ke bawah kagak. Kalau orang India resep-resep kita ngelihat bening-bening pusernya. Lah kadang-kadang bocah kampung, ya Allah udah hitam burik. Mana digaruk ngebul ya. Allah, lihat kita lihat. Dari pakaiannya sudah dijajah, belum lagi yang laki-laki. Kenapa? Karena sifat anak-anak muda kita tuh hubbut taklib, seneng niru. Yang dia lihat, yang dia tonton, dia pengen tiru. Tontonan anak kita beda dengan tontonan zaman dulu. Sekarang tontonannya apa? Wow, boy band. Grup band, dia ikutin gaya artis dari pakaiannya, cara gaulnya, cara ngomongnya, wah penampilannya. Lihat zaman sekarang bocah pakai celana kecil ke bawah, namanya celana pensil. Bener bu? Wah rambut dimerahin, percis kena kuah baso. Mana pakai anting, bukan emas kawat. Mending antingnya cakep, hadiah ciki, ya. Celana cakep, dengkulnya aja bolongin, lancip tuh dengkul percis kayak obeng kembang. Naik motor, wang, depan rumah nenek jembat terus. Nenek-nenek kaget sembahyang. Bener bu? Lihat. Dari penampilan, kemudian dari apa lagi? Dari cara ngomongnya. Anak sekarang gaul banget bu kalau ngomong. Gak ngerti kita, lo, gue. Sebenarnya sayang bingit sama lo. Lo, gue, en. Baba lo sama baba gue, lain. Ya Allah. Nih. Yang kedua, F yang kedua apa? Food, makanannya. Lihat makanan bocah zaman sekarang beda. Kita kan makanan orang dulu, uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cororot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abug. Apal banget. Ya namanya tukang kue, Bu. Lihat makanannya sekarang dijajah. F yang ketiga, fun, hiburan anak kita sekarang. Jujur. Anak kita lebih hafal nyanyi ketimbang baca Quran. Mengaji rada oga, kumpul di majlis taklim rada kagak mau. Kadang-kadang kita salah kaprah, orang tua masukin anak sekolah, bilang sama Pak guru anak saya sekolah sini bayarnya berapa, semuanya SPP-nya saya bayar semua. Giliran ngaji lekar di rumah ustaz, ya Allah, tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Benar? Emang ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu pere. Malam Sabtu udah ngomong tuh, ustaz anak-anak jangan lupa besok ya, bayaran yang gede goceng, yang kecil 1000. Tunggu-tungguin malam Senin, hujan. Kira-kira datang kagak tuh bocah, Bu? Kagak nyampe. Akhirnya datang bertiga-tigaan doang. Yang satu kita ajarin geblek banget. Yang satu nyender, yang ngiler. Yang satu nanya, mulu nanya. Wah, anak sekarang kritis-kritis, Bu. Selalu ya dia tanya. Kita ceramah jadi protes. Anak-anak, siap orang menyantuni anak yatim, kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah nyeletuk di belakang. Ustaz, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ya Allah, namanya guru akalnya banyak, hitung pori-porinya Pak Ul, saya kata gitu dah. Ini Bu, lihat sekarang, ngeri kita. Ini anak-anak kita pergaulannya luar biasa. Maka anak-anak muda, ayo siap, yang tua bakal diganti nama yang muda. Ini kadang-kadang kita ngenes, masjid cakep, musola cakep yang isi, mohon maaf aki-aki mulu. Bener Bu? Yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, baca Quran aki-aki, solawatan aki-aki, nguras kolem aki-aki, gulung tiker aki-aki, yang nyapu aki-aki, yang ngepel aki-aki, mukul beduk aki-aki, yang mati aki-aki. Kong no kong orangnya kong no kong orangnya no. Kualat lu pada, kualat lu. Ya Allah. Bu. Iya Bu. Iya, ini kadang-kadang kita ngenes masjid cakep, musola cakep. Ustaz di kampung cuma atu. Pas sembahyang maghrib, ustaznya pergi ke undangan. Kagak ada yang mimpin sembahyang maghrib. Main dorong-dorongan. Lu aja lu. Ada yang teriak di belakang undang PRT, RT. Kata RT, jangan. Ono RW kali RW bisa kali, apalagi gua nggak apa layatnya. Anak muda berdua-duaan lagi berunding aja di belakang. Kata teman atuh, lu bisa jadi imam. Sebenarnya gua bisa, cuman gua kagak berani. Kalau lu, nah kalau gua berani, cuma gua kagak bisa. Aduh. Kata yang berani ngomong, sekarang begini aja, lu yang berani jadi imam, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gue benerin. Maju jadi imam, gue pede banget. Baca Fatihah lancar, baca Inna Anzalna Keder. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qad. Yang belakang ngomong, Lailatul. Lailatil. Yang depan berani doang. Iya ya, gue mana berani doang ini. Jadi ikutin. Wa ma adraka ma Lailatul Qad. Yang belakang ngomong, Lailatil. Lailatul. Yang depan marah disalahin mulu, nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gua udah Lailatul, lu Lailatil. Gua ngikutin Lailatil, lu Lailatul. Lah tiba gara-gara tul sama til. Nah. Bye-bye, Po. Bye-bye. Nih ya Allah, siapin dari sekarang. Syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Ya Bu? Kudu begitu, yang tua meninggal dunia, yang muda bakal siap gantiin. Kalau yang tua udah gak ada, yang muda siap, bener? Inilah. Mesti. Kenapa? Sekarang kita lihat Pak, Bu RT meninggal dunia, Ustadz meninggal dunia, Kiai meninggal dunia, jauh belum ada tentu gantinya kalau Kiai mah. Tapi kalau pejabat lihat, RT mati, besok ada gantinya, RW meninggal dunia, seminggu ada gantinya, Lurah mati, seminggu ada gantinya, Presiden belum mati, udah banyak banget yang mau gantiin. Presiden belum mati. Bener Bu? Nah, iya. Tapi ulama, kiai, ustaz meninggal dunia sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, puluhan tahun, belum tentu ada gantinya. Ini sekarang kita ngeri generasi kita. Dijajah, digoda, dihancurkan. Pergaulannya udah gak bener. Nongkrong di mana-mana, kumpul bareng. Pacaran di pinggir sawah jadi. Berdua-duaan dibelai-belai rambutnya tuh sama pacarnya dicanyiin sama dia. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigi lu lah. Lo marah banget pacarnya. Ya Allah. Makanya kita bangga Pak Bu, kudu siapin anak-anak muda kita sebagai penerus generasi bangsa, generasi agama, agar siap supaya apa? Kedepannya Islam lebih hebat, Islam lebih maju, sesuai dengan syair seorang Roma Irama pernah berkata dalam sebuah syairnya Bu. Kaulah muda, kau punya potensi. Kaulah muda, kau punya variasi. Manfaatkanlah sebelum menyesal nanti. Masa muda tidak akan terulang lagi. Kaulah muda. Wah. Kaulah muda yang jeng-jeng nenek-nenek. Batuk di gua. Bu, ibu, kalau masih punya anak perawan yang begini mau diambil mantu.